masih tetap bersama Kamelia. Pelan tapi pasti. Monggo. Pandang bagi diriku, Irang bener-bener tak butuh ya. Tak butuh cinta bener. Tak butuh bener. Oplos sing butuh ya.